بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan dan karunia Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan sore hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita dipertemukan kembali dalam majelis ini, melanjutkan pembahasan kita yang kemarin sudah kita masuk dua hadis. Hadis yang pertama tentang masalah niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Sesungguhnya amal tergantung, amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan masing-masing orang itu tergantung dengan apa yang diniatkannya. Maka jika niat hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Namun jika hijrahnya itu kepada dunia yang ingin didapatkannya atau perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Kemudian hadis yang kedua, hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, wa man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa mengada-ada dalam perkara kami yang bukan dari perkara ini, maka tertolak. Demikian pula barang siapa beramal dengan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka juga tertolak. Dua hadis ini merupakan hadis yang alim, yang kemarin sudah kita singgung muaranya, kembalinya kepada dua kalimat syahadat. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua sesuai dengan tuntunan. Maka manakala ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan, akan terjatuh ke dalam kebid'ahan. Sesuai dengan tuntunan tapi tidak ikhlas, ini lebih berbahaya, yang berarti amalannya adalah bukan untuk Allah tapi untuk manusia, maka ini adalah bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan kita perhatikan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang permasalahan niat ini. Dari menjelaskan secara umum, kemudian dirinci satu demi satu, dari masalah umum sampai kepada masalah khusus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan agar ini menjadi timbangan dalam semua perkara. Beliau mengatakan, "Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Yani akan mendapatkan seperti apa yang diniatkannya, dan juga akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya Rasulullah mengatakan, "Wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha." Dan barang siapa hijrahnya untuk mendapatkan dunia, untuk atau perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya tergantung dengan apa yang diniatkannya. Dimana setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara umum semua perkara, maksudnya itu perkara-perkara dunia, kemudian Rasulullah menjelaskan yang lebih spesifik, wanita. Maka ini menunjukkan amal-amal perbuatan ini manakala ditimbang hanya karena perkara dunia, ini sama sekali tidak ada nilainya. Jadi ini memerintahkan kepada kita untuk benar-benar menjaga dengan yang namanya niat. Sebagaimana hadis-hadis yang banyak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang seorang yang berperang karena keberanian, untuk menampakkan keberaniannya atau untuk dikatakan sebagai kebanggaan, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Man qatala litakuna kalimatullahi fil dunya, fa huwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, litakuna kalimatullahi fil dunya, agar kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang tinggi, mengangkat kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah yang dikatakan fi sabilillah. Padahal namanya jihad merupakan darurat sana di Islam, dan ini pun juga bisa rusak gara-garanya. Demikian pula talabul ilm, mencari ilmu. Bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajh Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharadan min ad-dunya, lam yajid al-jannah." Barang siapa yang mempelajari ilmu, man ta'allama 'ilman, dari ilmu-ilmu yang untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari keridhaan Allah, ilmu yang baik, ilmu agama, akidah, masalah fikih, masalah hadis, masalah muamalah, masalah ibadah, mimma yudzaka bihi wajah Allah. Namun apa, la yata'allamu, dia tidak mencarinya itu, dia tidak dulu mempelajari ilmu itu kecuali untuk mencari sekeping dari dunia, tujuan-tujuan dunia. Maka kata Rasulullah SAW, lam yajid arfal jannah, tidak akan merasakan baunya surga. Jangankan masuk, baunya saja tidak merasakannya. Rasulullah SAW menafikan. Padahal ini orang duduk belajar, ya, manakala tidak ikhlas. Ketika hanya tujuannya untuk sekedar kumpul, ya dapat kumpulnya saja. Untuk sekedar saja, ya akhirnya dapat sekedar saja. Ya. Maka ini menunjukkan Rasulullah SAW sangat perhatian kepada kita untuk mengikhlaskan, agar kita mengikhlaskan amal perbuatan itu semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an. Di sini muallif menyebutkan qala Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai yang namanya nafkah, nafkah orang berinfak, orang bersedekah pun juga sangat tergantung kepada niatnya. Wa mathalu alladhina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillah wa tathbitan min anfusihim kama tari jannah rabbati al-qaba wabilun fa'adat ukulaha bikhayr fa illa yusibha wabilun fatan. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka ibtigha'a mardhatillah, dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tathbitan min anfusihim, dan juga kokoh dari diri mereka sendiri, maka perumpamannya apa? Kama dalijannya timirobah, seperti sebuah kebun yang ada di dataran yang tinggi. Kebun dataran tinggi indah. Ya. Kama dalijannya timirobah tim. Asabah wabilun, yang terkena hujan yang deras. Fa'atat ukulah lipai, maka kemudian tumbuh buahnya dua kali lipat. Fa'ilan yusibha wabilun fatan, kalau tidak hujan deras maka hujan rintik-rintik senantiasa basah. Ini perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ibtigha'a mardhatillah. Sebaliknya, yang membelanjakan harta mereka karena riya, wa mathalu alladziina yunfiquuna amwaalahum ri'aa'a an-naas wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir. Dan orang-orang mereka yang mereka menginfakkan, membelanjakan harta mereka ria'an, karena riya kepada manusia, wala yu'minuna billahi, dan tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala umpamakan seperti apa? Di ayat sebelumnya ini, di kama tadi habbatin bi rabbil diumpamakan seperti batu yang licin kena debu, ketika kena hujan dia hilang. Jadi tidak ada bekasnya sama sekali. Karena itu pada ayat sebelumnya juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya, untuk menjaga apa namanya infak dan apa yang disedekahkan itu adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tutilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan, wa yuramu liman, jangan kau batalkan sedekah kalian itu dengan man wal adha. Dengan man itu artinya memberi dengan mengharapkan yang lebih banyak, wal adha atau dengan menyakiti. Maka di jalan menggunakan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya amalan itu bertingkat-tingkat keutamaannya, keagungannya dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada hati yang mengamalkannya ini dari iman dan ikhlas. Sampai ketika pelakunya itu dia dalam memiliki niat yang baik, sahibun niyatus shadiqah, memiliki niat yang jujur. Terlebih lagi ketika niat yang jujur itu dibarengi dengan apa yang mampu untuk dikerjakannya. Maka meskipun tidak mengerjakannya, akan ditunggu sama seperti orang yang mengerjakannya. Wallahu la yudhi'u amalan muhsini. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang berbuat ihsan. Maka ini akan diikutkan seperti orang yang beramal. Artinya ketika kita memiliki niat yang ikhlas, yang shadiq, yang jujur dari hati kita untuk beramal dengan amalan yang baik. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala belum menghendaki untuk kita bisa berbuat. Tapi niatan kita jujur dan Allah Maha tahu. Maka pahalanya adalah sama seperti orang yang melakukannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa, di ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, summa yudrikul maut, kemudian maut menjumpainya. Belum sampai hijrah sudah meninggal duluan. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal belum berhijrah. Tapi niatnya, azmnya kuat, tekadnya kuat untuk berhijrah. Dan juga sebagaimana hadis yang diriwayatkan Bukhari dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW mengingatkan, qala idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Ketika seorang hamba itu sakit atau bepergian, maka akan ditulis baginya pahala seperti dalam kondisi dia keadaan dalam keadaan sehat dan mukim. Ini karunia yang Allah berikan kepada kita. Manakala kita sehat, kita membiasakan amal yang saleh, salat berjamaah, kemudian rawatibnya kita jaga, maka ketika kita safar, ketika kita bepergian, yang 4 rakaat boleh dikosor dan boleh dijamak, yang rawatibnya boleh dibolehkan untuk tidak dikerjakannya. Tapi kita meskipun kita tidak mengerjakannya akan mendapatkan pahala seperti kita dalam kondisi sehat dan mukim, tidak bepergian. Ini niat yang ikhlas, niat yang jujur karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah SAW ketika dalam perang Tabuk juga Rasulullah mengatakan, inna bil madinati aqwamun ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan. Sesungguhnya di Madinah itu ada sekelompok kaum, ma sirtum masiran, tidaklah kalian berjalan melewati satu jalan, wa la qata'tum wadiyan, tidaklah kalian melewati satu lembah, illa kanu ma'akum, kecuali mereka senantiasa bersama kalian. Yang ini ada dalam pahalanya. Hadasahum bil-udhur, mereka tertahan karena udhur. Orangnya tinggal di Madinah, tapi mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad ikut perang Tabuk. Karena tak niat yang shadiqah, jujur. Jadi ini banyak dari para sahabat seperti itu ketika datang kepada Rasulullah SAW minta supaya dijadikan bekal untuk ikut perang bersama Rasulullah ke Tabuk. Karena mereka orang-orang yang tidak mampu ya. Mau berangkat tidak punya bekal, kemudian minta kepada Rasulullah agar tolong dicarikan agar ada orang yang bisa membiayainya. Namun Rasulullah SAW mengatakan, kamu tidak mendapatkan untuk bekal. Maka orang itu pun berbaringkan sambil menangis, menyesali ketidakmampuan untuk berangkat bersama Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mencatat baginya amalan seperti orang yang pergi berjihad dengan pahala yang sempurna. Maka ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, berbuat baik kepada manusia dengan harta dan ucapan kita atau dengan perbuatan kita, itu adalah baik dan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun akan semakin besar pahalanya itu manakala dibarengi dengan niat yang shalihah. Apalagi ketika niat yang shalihah, niat yang jujur itu dibarengi dengan amalannya, dibarengi dengan perbuatannya, kemudian dibarengi dengan waktu-waktu musim-musim yang baik. Dan ini alhamdulillah, ini kita sudah masuk dalam waktu yang baik atau musim-musim kebaikan. Ini bulan Dzulqa'dah merupakan salah satu dari Asyhurul Hurum, ya. Di antara bulan-bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan baik. Bulan baik untuk beramal yang baik. Bulan baik untuk beramal yang baik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat At-Taubah, "Inna iddatash shuhuri 12 syahr fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ardha minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Al-ayah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Maka itulah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka jangan kalian mendzalimi diri kalian pada bulan-bulan yang mulia ini. Ini sudah kita masuk bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram berurutan, dan yang keempatnya adalah bulan Rajab. Maka bulan-bulan ini adalah bulan Asyhurul Hurum yang tentunya kita berusaha untuk memanfaatkan dengan baik, berlomba-lomba dengan amalan-amalan yang baik. Terlebih di 10 yang pertama bulan Dzulhijjah. 10 yang pertama bulan Dzulhijjah ini merupakan hari yang terbaik dalam satu tahun. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr." Tidak ada satu amalan atau tidak ada "ma min ayyamin", tidak ada hari-hari yang amalan-amalan yang salih itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan soleh yang dilakukan di 10 yang pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, "Qali ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah?" Tidak juga bisa mengalahkan jihad fi sabilillah. Qala wala jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali wa lam yati bi dhalika min syai'. Tidak juga bisa mengalahkan jihad fi sabilillah kecuali seseorang yang dia keluar dengan jiwa dan hartanya kemudian tidak pulang dengan sesuatu apapun. Artinya ini amalan yang dilakukan, amalan yang soleh yang dilakukan di 10 yang pertama bulan Dzulhijjah ini, ini amalan yang lebih baik daripada amalan jihad. Maka di sini pentingnya untuk kita menjaga keikhlasan agar benar-benar kita mendapatkan apa yang kita niatkan seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, ya, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian dalam lafaz yang lain dengan lafaz azka 'indallahi wa a'zama ajra, yakni amalan yang lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih besar pahalanya. Hal ini menunjukkan keutamaan daripada 10 yang pertama dalam hujan. Makanya ini kesempatan-kesempatan yang ada di hadapan kita kurang lebih 10 hari lagi, setengah bulan lagi lah kurang lebihnya kita masuk di bulan Dzulhijjah. Maka itu juga saat yang kita beramal, saat yang kita manfaatkan kesempatan yang merupakan khairul ayyam sanah, hari yang terbaik dalam satu tahun. Sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah, "Wal fajr wa layalin ashr." Mana walayalin ashr ini adalah 10 yang pertama bulan Dzulhijjah. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dibarengi dengan niat akan semakin besar nilai pahala itu meskipun amalannya kecil, nilai pahalanya besar karena niatnya. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan rubba amalin dzaghirin fa huwa indallahi 'adzim. Betapa banyak amalan yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala dari sana. Tergantung kepada niatnya. Tergantung kepada niatnya. Maka ini yang Allah Subhanahu perintahkan la akhirati katirin najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. La akhirati katirin najwahum. Tidak banyak ketidak la akhirati katirin tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari obrolan-obrolan mereka. Illa man amara bi shadaqatin, kecuali orang-orang yang memerintahkan untuk bersedekah, untuk meminta kepada yang baik, kepada yang ma'ruf, atau mendampingkan di antara manusia. Artinya obrolan kita pun juga jangan menjadi obrolan yang baik, obrolan yang mengarah kepada kebaikan, memerintah kepada amar ma'ruf nahi munkar, atau juga memerintah kepada amalan-amalan yang baik. Yang khususnya di bulan-bulan baik ini ya. Ini bulan baik. Maka ini lebih baik tentunya. Dan Allah mengatakan, "Wahai yang zalika ibtigha' mardhatillah, fasawfa nutihi ajran 'azima." Barang siapa yang melakukan itu semuanya, ibtigha' mardhatillah, dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah, "Nuti, fasawfa nutihi ajran 'azima." Kami akan berikan kepadanya pahala yang besar. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan akan memberikan pahala yang besar ini manakala ibtigha' mardhatihi, manakala mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian muallif rahimahullah ta'ala membawakan riwayat yang hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man akhadha amwalan nasi yuridu ada'a addaha Allahu anhu. Barang siapa mengambil harta manusia dan tidaklah dia mengambilnya kecuali menginginkan untuk menunaikannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunaikannya padanya. Wa man aqada yuridu itlafat lafahu Allah. Namun siapa yang mengambilnya dengan maksud untuk menghilangkannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan menghilangkannya. Maka di sini jemaah hendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan niat yang salihah, niat yang jujur, niat yang benar merupakan sebab yang kuat untuk seseorang itu akan mendapatkan rezeki dan akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya niat yang buruk, nasallallahu alaihi wa sallam, na'udzubillah, ini pun juga akan menjadikan kebinasaan dan kebangkrutan bagi kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala rahmat demikian dua. Dan niat ini pun juga dalam masalah-masalah yang mubah dan perkara-perkara duniawi. Setiap hari kita kerjakan. Manakala itu semuanya diniatkan dari kasabnya, mencari maisha, dari makan, minumnya, dari istirahatnya, diniatkan untuk mendapatkan amalan-amalan akhirat, menegakkan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari maisha untuk menunaikan kewajiban, makan dan minum untuk bisa menegakkan tulang punggungnya agar bisa menunaikan amanah, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa membantu orang, bisa menunaikan sholat, bisa bekerja, bisa seterusnya, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan kewajiban, maka yang mustahab ini, yang mubah ini dan yang merupakan kebiasaan akan bernilai ibadah. Akan bernilai ibadah. Maka berbalik, yang tadinya ada akan menjadi ibadah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberkahi kepada seorang hamba yang seperti ini dalam amalnya. Dan akan membuka baginya itu pintu-pintu kebaikan, rizki dan perkara-perkara yang terkadang di luar kemampuan kita, di luar prediksi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan banyak kemudahan kepada kita. Namun sebaliknya jemaah mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau luput atau lepas dari niat yang salih ini, ima karena kebodohannya atau karena menggampangkannya, maka jangan menyesali kesemuanya kecuali kepada dirinya sendiri. Fala yurmana ila nafsah. Maka ini adalah kerugian yang besar. Maka jemaah mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, innaka lan ta'mala amalan tabtaghi bihi wajha Allah. Sesungguhnya engkau tidaklah beramal dengan satu amalan yang kau harapkan dengan amalan itu untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, illa ujirta alaihi hatta ma taj'alu bi fiyyim ra'atik, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran, memberikan pahala kepadamu dengan amalanmu itu sampai satu suapan yang masuk dalam mulut istrimu. Satu suapan yang masuk dalam mulut istri kita akan bernilai ibadah, bernilai kebaikan. Sebenarnya hasanah maka. Maka seperti ini jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang pertama tadi ini merupakan terkumpul di dana semua perkara kebaikan di dunia ini semuanya. Maka seorang mukmin hendaknya benar-benar memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Fa haqiqu bil mu'min alladhi yuridu najata nafsihi. Maka bagi seorang mukmin yang menginginkan untuk selamat, menyelamatkan dirinya dan memberi manfaat untuk dirinya, agar benar-benar memahami hadis ini. Dan hendaknya amalan-amalannya itu senantiasa ada di dua syarat ini senantiasa ada di pelupuk matanya. Dalam niatan-niatannya hendaknya benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang kedua, hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ini juga memberikan koreksi kepada kita dengan apa yang kita lakukan. Dalam segala hal yang setiap hari kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, wudhunya, zikirnya, sholatnya, sholawatnya, ziarah kuburnya, dan berbagai aktivitas. Maka kita selamatkan, kita pelajari, kita kaji sesuaikah dengan tuntunan atau tidak. Karena Rasulullah mengatakan, barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak kami perintahkan, maka itu akan tertolak. Sholat-sholat, tapi manakala melakukan hal yang tidak diperintahkan, menambah dari yang tidak diperintahkan, atau mengurangi dari yang sudah diperintahkan, maka ini juga menjadi tertolak. Zikir-zikir, tapi manakala zikirnya tidak sesuai dengan tuntunan, maka ini juga akan menjadi sia-sia. Bukan lagi sebagai kurban, bukan lagi sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ini akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang kita dapatkan hanyalah bukan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, namun bahkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini akan menyebabkan terusirnya kita nanti di arafah qiyamah dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah orang-orang yang melakukan bidah ini. Bagaimana hadis yang masyhur ya, dari Rasulullah SAW mengabarkan nanti di arsat al-qiyamah, di mahsyar. Rasulullah SAW memanggil umatnya untuk minum dari telaganya. Yang memiliki dua mata air yang bersumber dari surga. Ya. Kemudian berdatangan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita termasuk dari yang meminum airnya. Namun kemudian ternyata banyak yang diusir. Diusir dari telaga ini, orang-orang terusir. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ummati ummati, itu umatku. Kenapa diusir? Dan kemudian diberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaka la tadri ma ja'adtu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan dari sepeninggalmu. Gara-gara mengada-ada dalam agama ini, membuat kebidahan dalam agama ini yang kemudian menyebabkan seperti itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan ini kalau kemudian kita kaji bahayanya, ya, bahayanya menyelisih kepada tuntunan ini sangat banyak kan. Menyelisih kepada sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mari mungkin kita sedikit kita audit sekarang ini ya. Bagaimana hadis dari Rasulullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, juga hadis dari Rasulullah SAW, demikian pula perkataan para ulama, akan bahayanya orang yang menyelisihi kepada tuntunan dalam beragama ini manakala tidak sesuai. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, cintanya bertepuk sebelah tangan. Cintanya kepada Allah akan bertepuk sebelah tangan. Artinya apa? Namanya tepuk sebelah tangan tidak bunyi, ya. Artinya tidak diterima. Sampai kemudian mengikuti kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, Jika kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, syarat untuk mengaku cinta, boleh semua orang mengaku cinta kepada Allah, namun belum tentu cintanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta itu bersyarat, enggak ada cinta gratis, ya. Enggak ada cinta itu gratis. Mencintai seorang wanita, kita mau dapat istri kita saja gratis, enggak ada itu, ya. Ada persyaratannya, enggak ada. Pokoknya rumus cinta itu sama, ya. Rumus cinta itu sama. Enggak ada cinta itu gratis. Mesti bersyarat. Butuh kepada perjuangan, butuh kepada pengorbanan. Dari sinilah Allah mengatakan, katakan, jika kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, syaratnya fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya baru Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Terus, tidak hanya dicintai oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita. Pengin dosa-dosa kita diampuni, ya, mengikuti kepada tuntunan. Ini masya Allah. Jelas sekali ayat ini menunjukkan bahwasanya orang tidak bisa mengaku cinta begitu saja kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dalam ibadahnya, sampai dalam beragama, mengikuti kepada tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW. Kalau tidak, maka ini cintanya bertepuk sebelah tangan. Maka dijamin melihatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Namun sebagian juga ada yang mengatakan saya enggak peduli. Mau disiksa, mau diberi pahala, terserah. Yang penting kan saya cinta kepada Allah. Ini cinta buta, ya. Seperti ini cinta buta, pokoknya tidak peduli. Ini membabi buta seperti itu, ya. Terserah mau dimarahi, kalau dimarahi sama kekasih saya tidak apa-apa. Yang penting kan yang marahi ini namanya cinta yang buta, ya. Seperti ini, ya. Oh, cinta buta, cinta enggak melek ini. Ini jelas, ya. Maka ini yang pertama. Bahaya yang pertama menyelisih kepada sunnah Rasulullah SAW. Kemudian bahaya yang kedua, keimanan kita ditolak, tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang mengatakan Allah sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Al-ayat. Fala wa rabbika la yu'min, demi Rabbmu mereka itu tidak beriman. Ini katakan la yu'minun, tidak diterima keimanannya, tidak diakui keimanannya. Hatta yuhakimu kafima syajara bainahum, sampai menjadikanmu wahai Muhammad alaihi salatu wasalam sebagai hakim yang memutuskan perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapatkan rasa berat hati dengan apa yang telah diputuskan. Wa yusallimu taslima, dan menerimanya dengan sebenar-benarnya. Maka misalnya keimanan kita akan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita menerima keputusan Rasulullah SAW, sampai kita menerima apa yang diperintahkan atau yang dilarang dari Rasulullah SAW. Ketentuan-ketentuan dari Rasulullah kita sama'an wa ta'atan. Kalau tidak, ini tidak akan diakui keimanan kita. Meskipun kita mengatakan amanna, kami beriman. Maka banyak orang mengatakan beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak orang mengatakan aku beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin, mereka itu tidak beriman. Katakan wa ma hum, mereka tidak bukan orang-orang beriman. Ada juga Allah Subhanahu mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna, di antara manusia ada mengatakan amanna. Faida uziya billah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Ketika diuji, mulai diuji. Faida uziya billah, ketika diuji karena Allah Subhanahu wa taala, karena menjalankan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Maka dia menjadikan fitnahnya manusia seakan-akan seperti azab Allah, ya. Ketika diboikot, ya. Ketika dicemooh omongan, ketika diintimidasi dengan berbagai hal dari manusia, seakan-akan itu merupakan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal siksaan Allah itu la haula wala quwata illa billah, tidak ada bandingannya. Siksaan manusia seberat apapun, siksaan Allah Subhanahu wa taala lebih pedih. Maka ini ada yang seperti itu, model-model manusia. Ada juga yang sepenggal-penggal. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ala harf, sepenggal-sepenggal, ogah-ogahan. Fa'in asalahu khairun itma'an nabi. Kalau sedang mendapatkan kebaikan, kesenangan, tenang hatinya. Fa'in asalahu khairun itma'an nabi. Wa'in asalahu fitnah. Ketika diuji, ketika difitnah, ketika dicoba, inshallah bertanda wajib. Maka berbalik 180 derajat. Maka yang seperti ini katakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khasirat dunia wal akhirah. Zalika huwa al-khusran mubin. Rugi dunia dan akhiratnya, dan inilah kerugian yang sebenarnya. Ini jamaah mereka Allah Subhanahu wa taala, bahaya yang kedua, keimanan kita tidak akan diampuni. Bahaya yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan semakin menjerumuskan kita, semakin memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Semakin akan menjauhkan kita dari kebenaran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Barang siapa yang menyimpang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa may yushaqiqir rasul, siapa yang menyimpang memisahkan diri dari Nabi alaihi salatu wasallam, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, hidayah jelas, Al-Qur'an sunnah jelas baginya, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, kemudian mengikuti bukan jalannya orang-orang mukmin, bukan jalannya para sahabat, bukan jalannya orang-orang telah mendapatkan didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan ke mana dia berpaling. Yang ke sufi-sufi, yang ke bid'ah-bid'ah, terus akan terus dijauhkan. Nasallallahu taala man afi. Nauzubillah, tsumma nauzubillahnya. Nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan ke mana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami akan lemparkan dia ke dalam jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Ancamannya adalah itu. Ini kita lihat akan dibandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diancam dengan siksaan yang pedih. Jadi bukan lagi sebagai satu ketaatan. Tiga ini ya. Kemudian yang keempat, kerusakan yang keempat dari menyelisih kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang keempat ini akan mendapatkan fitnah. Akan mendapatkan fitnah. Fitnah baik itu fitnah yang paling berat adalah fitnah syubhat, kerancuan dalam agama yang bisa mengantarkan kepada kekufuran. Na'udzubillah. Kerancuan dalam agama lebih fitnah paling besar. Manakala tidak mengikuti pada tuntunan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal yahdharil ladzina yukhalifuna amri." Hendaknya waspada. Hendaknya takut orang-orang yang menyelisih perintah Nabi. Antusibahum fitnah, akan ditimpakan padanya fitnah. Ausibahum adzabun alim, atau ditimpakan kepadanya siksaan yang berat. Fitnah dan siksaan yang berat siap mengancam kepada orang-orang yang menyelisih kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bahayanya. Ini berapa tadi? 4 ya. Kemudian yang kelima, dari bahaya menyelisih kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, menyelisih tuntunan ini. Ini bukan merupakan sifat orang-orang beriman. Ini tidak bersifat dengan sifatnya orang yang beriman. Ketika Allah dan Rasulnya telah memberikan satu pilihan, telah memberikan satu ketentuan, kok masih cari jalan yang lain? Masih mencari pilihan yang lain? Ini sikap orang yang ngeyel. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Ahzab, "Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minah idza qala Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidaklah pantas seorang mukmin laki-laki ataupun perempuan, manakala Allah dan Rasulnya telah memberikan satu pilihan, satu ketentuan, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, masih cari pilihan yang lain dari perkara mereka. Iya benar-benar, tapi masih pakai tapi lagi. Ngerti ini hasad. Nah, lagi pakai tapi, pakai rumus sendiri seperti. Kalau benar ya benar sudah, kalau ngapain benar benar. Jangan kemudian pakai tapi kemudian karena ini akan menyimpangkan. Maka ini bukan layaknya seorang mukmin lagi mula-mula bersikap seperti itu. Manakala Allah dan Rasulnya memberikan satu pilihan, kok masih cari pilihan yang lain? Wa may yaqtillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa maksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dalam kesesatan yang nyata. Bahaya yang kelima. Kemudian yang keenamnya, dari bahaya menjadi tuntunan ini, bahwa ini termasuk dari menyakiti kepada Rasulullah SAW. Ketika menyelisih tuntunan, menyelisih sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ini adalah menyakiti kepada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Taala mengatakan di akhir surat Al-Hajj, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina azaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang yang mengganggu kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini jangan seperti Bani Israil yang mengganggu kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan bentuk-bentuk gangguan itu diantaranya dalam manakala kita menyelisih kepada tuntunannya, mencela kepada sunnahnya, mengingkari kepada sunnahnya, menolak kepada sunnahnya, ini adalah bentuk gangguan kepada Rasulullah SAW. Jadi jangan menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga disamakan seperti orang-orang dari Israel. Waman tashabba biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum maka termasuk dari mereka. Na'udzubillah. Barisannya Bani Israel, na'udzubillah. Ya. Bersama Dajjal, ya, na'udzubillah. Nanti dia menjawab seperti itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini lima ya, yang enam. Ketujuh. Kerusakan yang ketujuh. Dari kerusakan menjadi tuntunan Rasulullah SAW ini. Bahwa menganggap, kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, ini yang menyelisih kepada tuntunan Rasulullah SAW, ini berarti telah menuduh Rasulullah SAW berkhianat kepada syariat. Menuduh Rasulullah SAW berkhianat. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, man ahdata fil islami bid'atan yara annahu hasanah faqad za'ama anna muhammadan khana risalah. Barang siapa mengada-ada dalam agama ini dengan satu kebid'ahan saja yang dia anggap itu suatu kebaikan, maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah SAW itu berkhianat. Kenapa? Berarti masih ada yang belum disampaikan. Karena Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, kata beliau, karena Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Agama ini sudah sempurna. Tidak butuh kepada tambahan, juga tidak butuh kepada pengurangan. Sudah sempurna. Maka kalau ada yang mengada-ada menambah-nambah, berarti telah menuduh Rasulullah berkhianat. Masih ada kebaikan yang belum disampaikan oleh beliau. Maka kata Imam Malik mengatakan, فَمَنْ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا لَمْ يَكُنْ الْيَوْمُ دِينًا. Maka apa-apa yang pada masa Nabi tidak dimasukkan dalam agama, sampai hari ini tidak boleh memasukkannya dalam agama. Apa yang pada masa Rasulullah SAW tidak dimasukkan dalam agama, maka jangan. لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا. Sampai hari ini pun juga tidak boleh kita masukkan dalam agama. Ini yang ketujuh. Bahaya kan? Menuduh berkhianat kepada Rasulullah kan? Kalau kita sendiri dituduh saja, sakit. Bagaimana ini menuduh kepada Rasulullah? Tanpa sadar. Kemudian yang kedelapan. Ini lebih dahsyat lagi dari perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bahayanya orang yang menyelisih kepada sunnah, membuat kebidahan ini, adalah berarti telah mensejajarkan dirinya menjadi sekutu Allah Subhanahu wa Taala, menjadikan dirinya sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa Taala. Dan beliau mengatakan, man istahsana faqad syara'ah. Barang siapa menganggap baik suatu perbuatan yang itu bukan dari agama, faqad syara'a, maka sungguh dia telah membuat syariat. Padahal yang membuat syariat siapa? Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak membuat sedikit pun dari diri beliau. Beliau hanya menyampaikan saja. Maka kalau kemudian membuat kebidaan, mengada-ada dalam agama, menyelisih kepada sunnah Nabi SAW ini, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, menjadikan dirinya sebagai sekutu dalam membuat syariat. Dan sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ke-8. Ya. Kalau kita pun masih bandingkan. Ya. Barangkali ini cukup ya. Sangat banyak kan kerusakan-kerusakan dari orang-orang yang menyelisih dari sunnah Rasulullah SAW. Maka hadis ini dibacakan yang pertama kali oleh muallif oleh Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala untuk memberikan pondasi kepada kita sebagai dasar pokok dalam beragama. Inilah agama. Adapun berikutnya nanti adalah merupakan kesempurnaan. Ya. Tapi ini merupakan dasar pokoknya adalah dua hadis ini. Yang muaranya adalah kembali kepada dua kalimat syahadat. Maka jangan menggunakan Allah Subhanahu wa Taala bahaya dari yang namanya menyelisih kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kemudian kita lihat akwal para ulama yang lainnya, oh bahkan ini sangat banyak sekali. Bagaimana apa namanya hukuman-hukuman mereka, pernyataan-pernyataan mereka terhadap orang-orang yang menyelisih kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai sisi. Apalagi itu dalam masalah akidah, namanya bid'ah itu kan ada dua. Bid'ah dalam masalah akidah dan bid'ah dalam masalah ibadah. Bid'ah dalam masalah akidah dan masalah ibadah. Masalah akidah yang paling berat. Bid'ah dalam masalah akidah ini yang paling berat. Maka inilah bid'ah ya, yang tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Taala agar senantiasa ditampakkan kepada kita yang hak adalah hak. Dan kita bisa mengikutinya. Ditampakkan bagi dan batil adalah batil dan kita bisa meninggalkannya. Karena betapa banyak orang melakukan seperti itu kebatilan, tapi tidak ditampakkan kalau itu batil, bahkan menganggapnya satu kebaikan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala, "Yasabuna annahum yusinnuna sunnah." Mereka menyangka, mereka mengira kalau apa yang mereka lakukan adalah satu hal yang baik. Maka ini sangat jauh dari taubat. Karena itu para pendina, para minum khamr ini masih lebih baik dari orang-orang berbuat kebid'ahan ini, karena mereka masih dekat, lebih dekat kepada taubat daripada pelaku bid'ah. Ini jemaah mendekat Allah Subhanahu wa Taala. Karena itu beliau mengingatkan kepada kita dari hadis Aisyah tadi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun wa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Wa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Yang ini beliau mengatakan qala fa inna yadullu ala anna kull bid'atin ahdatsat fid din laysa laha aslun fil kitab wala fis sunnah. Hadis ini memberikan menunjukkan bahwa setiap bid'ah yang diada-adakan dalam agama yang tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an ataupun sunnah, baik itu bid'ah qauliyah kalamiyah ucapan seperti bid'ahnya orang-orang Jahmiyah, Rafidah, Mu'tazilah dan yang lainnya, ya. Orang-orang Jahmiyah yang mereka menolak kepada semua nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Taala ini keyakinan. Menolak kepada semua nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Taala ini orang Jahmiyah. Kemudian Rafidah, bid'ah yang jelas, ya. Dengan banyak hal mereka yang ada pada Rafidah ini. Maka dikatakan Rafidah artinya menolak kepada kebenaran. Katakan robot, ya. Katakan robot itu karena robot menolak kepada kebenaran dan agama mereka dibangun di atas kedustaan. Ya. Dan bahkan ini orang robot, orang Syiah robot, ini bukan dari Islam, ya. Karena hampir semuanya adalah berbeda, ya, dengan yang ada pada kaum sini. Qurannya bukan yang Quran yang kita pegang, ya. Dasarnya juga bukan dasar yang kita menjadi rujukan bagi kita. Cara wudhunya, cara sholatnya, cara azannya bukan seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dan mereka mengkafirkan hampir semua para sahabat, mereka kafirkan kecuali beberapa gelintir saja. Maka bagaimana kemudian seorang muslim mengkafirkan para sahabat, ya. Dan ini keyakinan mereka, ya. Maka jangan menggunakan Allah, nah ini mereka. Kemudian orang-orang Mu'tazilah yang merupakan mata rantai dari orang-orang Jahmiyah, apa yang disebutkan oleh Syaikh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, muaranya bid'ah yang muncul dalam Islam itu muaranya kembali kepada empat kelompok. Yang pertama orang Khawarij, yang kedua Rafidah, yang ketiga Qadariyah, dan yang keempatnya adalah Murji'ah. Yang tentunya ini juga penting untuk kita mengkaji prinsip-prinsip dasar dari pemikiran empat kelompok ini, dan dengan empat memahami ini kita akan bisa melihat yang sampai sekarang ini pun juga muaranya kembali kepada salah satu dari empat kelompok itu. Jadi enggak aneh ketika kita melihat hal-hal yang aneh-aneh muncul pada kaum sini sekarang ini, bagi kita manakala kita paham pilar-pilar mereka, dasar-dasar bid'ah mereka, kita tidak akan merasa aneh. Karena itu hanya membawa estafet dari pendahulunya. Maka ini jangan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, ini mantuknya hadis ini diambil kesimpulan bahwa bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam dari Al-Qur'an, ini mulai dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu bid'ah dari tadi qauliyah, kalamiyah, atau bid'ah amaliyah, bid'ah ibadah. Seperti beribadah kepada Allah dengan berbagai ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam, atau menambah atau mengurangi. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengambil dalil dari dua hadis ini. Dari hadis yang kedua, lafaz man ahdatha dan man amila. Man ahdatha ini adalah bid'ah asliyah, bid'ah yang pokok, yang asal. Artinya dari dasarnya memang tidak ada tuntunan. Adapun bid'ah man amila amalan ini adalah yang kedua, bid'ah idhafiyah. Ini bid'ah dibagi menjadi dua. Ada bid'ah asliyah dan bid'ah idhafiyah. Bid'ah yang asal artinya memang dari dasarnya tidak ada tuntunan. Dan bid'ah idhafiyah, dan ini yang paling banyak. Bid'ah yang ditambah-tambah oleh kaum muslimin, salatnya ditambah dari yang tidak disyariatkan. Kemudian wudunya, cara wudunya, wudunya disyariatkan, tapi kemudian ditambah-tambah dengan yang tidak disyariatkan. Zikirnya juga dibikin solawat, baik solawat, tapi kemudian ditambah dengan yang tidak disyariatkan. Ziarah kubur diperintahkan, ziarah kubur, tapi kemudian ditambah-tambah dengan yang tidak disyariatkan. Ketika kita ingatkan gak boleh seperti itu, kemudian mereka kata, oh ini orang-orang melarang untuk ziarah kubur. Orang-orang suka melarang untuk tahlilan. Tahlil boleh, tahlil disyariatkan. Tapi tentunya ada tuntunannya, ada syariatnya. Kapan, di mana mesti kita membaca tahlil. Ada tuntunannya. Solawat juga demikian, orang yang itu orang-orang suka melarang kepada solawatan. Solawat diperintahkan, Allah sendiri merintahkan, Rasulullah juga merintahkan. Inna Allah malaikata yusalluna ala nabiyyi ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan Rasulullah mengatakan, sallu alaiya fa inna salatakum tablughu min haitsu kuntum. Bersalawatlah kalian kepadaku, sunnya salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Diperintahkan, namun tentunya kembalinya dengan namanya perintah, ini ada juklaknya, ada petunjuk pelaksanaan. Alhamdulillah. Bagaimana kalau kita mengamalkan sesuatu ada perintah, perintah, apa namanya perintah, bangun jembatan itu. Ada perintah bangun jembatan, tapi kan juga ada juklaknya. Yang begini kan. Kalau keluar dari juklak, mas penjara siapnya. Ini ya. Seperti itu kan ada ancamannya. Maka seperti itu pun. Maka lebih dari itu, ini dunia ya. Dunia itu lebih ringan. Dunia. Wah, alhamdulillah agama ini sudah jelas, gampang dan gamblang kan. Gampang dan gamblang. Ada tuntun, ada perintah, kemudian juga ada tuntunannya. Perintahnya sholat, sholat. Aqimus shalah, aqimus shalah. Bagaimana cara sholat? Rasulullah mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholat bahkan seperti kalian melihat aku sholat. Bagaimana cara sholatnya Rasulullah? Kita melihat sholatnya Rasulullah dengan belajar hadis dari yang sampai kepada kita. Zikir juga demikian, haji juga demikian. Rasul mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ambillah manasik haji kalian dariku. Bukan dari bulan mana anak, dari bagaimana cara-cara haji yang dilakukan Rasulullah SAW. Ketika Allah memerintahkan, Allah yang memerintahkan, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi manusia untuk menunaikan ibadah haji kepada Allah yang haram bagi orang yang sudah punya kemampuan. Bagaimana cara haji? Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita. Nah, gampang ini kan. Maka ini ibadah ya. Demikian gampangnya. Ada tuntunan, ya, ada perintah, dan kemudian ada petunjuk pelaksananya. Bagaimana caranya? Yang ini perlu untuk kemudian kita koreksi. Apalagi kalau yang tidak ada sama sekali dalam masalah-masalah akidah, bid'ahnya filsafat, bid'ahnya pemikiran-pikiran tadinya, akwal munharibah, ya, afkar munharib, pemikiran-pikiran yang menyimpang. Pemikiran-pikirannya orang-orang filsafat, ya, yang sekarang dipelopori oleh jil sekarang ini, ya, jaringan Islam liberal itu atau jaringan iblis laknatullah, ya. Dan ini pun juga enggak berlebihan ketika diterjemahkan yang begitu, ya. Karena kalau kita melihat buku-buku para ulama, ya, ketika mengomentari mereka pun juga dikatakan silsilah syaitannya. Jadi dari itu silsilah syaitannya atau silsilah himalia, mata rantai setan atau mata rantai himal, keledai. Maka kalau kemudian terjemahkan dengan jaringan iblis laknatullah juga tidak berlebihan, ya. Tidak berlebihan, ya. Itu seperti para ulama kita mengatakan seperti itu. Ini mata rantai setan yang muaranya kembalinya kepada Dubai bin Na'atam, Yahudi, ya. Yahudi yang mensihir Rasulullah SAW, ya. Ini dari sana, dari apa, Dubai bin Na'atam diambil ilmunya oleh Santawiyah atau Susanna, ya. Seorang apa, Nasrani yang mengambil ilmu dari Yahudi ini. Kemudian Santawiyah atau Susanna ini ilmunya diturunkan kepada Ja'ad bin Dirham, Ja'ad bin Dirham kepada Jahm bin Sofwan, kemudian seterusnya sampai ke bawah, sampai kepada ada Bishr al-Marisi, ada Amr bin Ubaid, ada Ahmad bin Bidu'at, ada Abu al-Hasan al-Ash'ari, ada Maturidi, ada Nur Khalis Majid, ada dan sampai kepada Ulil, dan sebagainya. Ini mata rantai setan saja, ya. Orang-orangnya juga namanya pun juga dulu ada Jahm apa dari Qadariyah, ada Mu'abah, ada Qadariyah, ya, ada Jahmi, ada Mu'tazil, ada Maturidi, ada Ash'ari, ada terus ganti judul saja. Ya, tapi hakikat ajarannya adalah pemikiran yang sama. Ya aneh. Jadi alhamdulillah, ya. Ini manhaj atau prinsip yang prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, masyaallah. Menambahkan kepada kita benar-benar dengan satu hal yang sangat jelas sehingga melangkah. Maka jangan menakan Allah Subhanahu wa taala ini, ya, dari permasalahan agama. Qala, kemudian beliau mengatakan, qala fa inna dhalika kullahu mardudun ala ashabi. Semua itu manakala tidak sesuai dengan tuntunan ini akan tertolak dengan bentuk apapun, ya. Akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bagi para pelakunya. Wa ahluhu madmumun bi hasabi daihim, dan pelakunya itu akan tercela sesuai dengan tingkat kebid'ahan mereka. Dan juga tingkat jauhnya dari agama. Ini juga namanya bid'ah juga bertingkat-tingkat, ya. Ala darahah ke bawah. Qala faman akhbara bighairi ma akhbara Allah bihi wa rasuluhu aw ta'abbada bi shay'in lam ya'zan bihi wa lam ya'zan Allah bihi wa rasuluhu wa lam yashra'hu fa huwa mubtadi'. Kata beliau mengatakan, barang siapa yang menghabarkan dengan sesuatu yang tidak dihabarkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam dalam agama ini, ya, atau barang siapa beribadah dengan sesuatu yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa mubtadi', maka dia adalah seorang ahli bid'ah, pelaku bid'ah. Wa man harrama mubahat au ta'abbada bi ghairi syar'iyyah fa huwa mubtadi'. Barang siapa mengharamkan hal-hal yang mubah, ya, mengharamkan hal-hal yang mubah atau beribadah dengan selain yang disyariatkan, maka ini juga sama. Maka alhamdulillah Rasulullah mengatakan, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara yang halal dan haram ini ada perkara-perkara yang syubhat, yang rancu. Rancu tentunya bagi kita yang tidak ngerti. Rancu bagi kita yang tidak tahu ilmunya. Tapi bagi para ulama, bagi yang sudah mengetahui ilmunya, tidak ada yang rancu. Agama ini sudah jelas. Sebagaimana para sahabat mengatakan bahwa Rasulullah SAW dikatakan, tarakan alal mahajjah di bayda. Rasulullah meninggalkan kita di atas putih bersih. Lailuha kana harina. Malam seperti siangnya. Tapi kemudian kalau kita apa namanya, kita audit dan kita koreksi pada diri kita, ternyata tidak hanya repot-repot saja, gelap sudah. Masih banyak yang gelap dalam perkara agama ini. Masih banyak kita tidak mengerti dalam perkara agama ini. Bukan syubhat saja, ya. Kalau syubhat kan nanti misalnya sedikit-sedikit antara remang-remang gitu ya. Tapi yang gelap itu masih banyak kita tidak mengerti. Karena apa? Kurangnya kita belajar. Nah, ini pentingnya untuk senantiasa kita belajar. Dan masalah yang namanya belajar ini, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada habisnya. Dan masya Allah, semakin kita belajar, semakin kita bodoh. Semakin kita tidak banyak mengerti. Tapi kalau tidak belajar, tambah pintar. Ya. Kalau kita tidak duduk di majelis ilmu, tidak belajar, biasanya pintar. Pintar. Jadi kalau kita belajar, membaca, mengkaji ilmu, bertanya, tambah tahu diri lah. Oh, ternyata masih goblok sekali. Masih banyak tidak mengerti. Masih banyak hal yang kita masih gelap. Tidak hanya repot-repot saja, remang-remang saja. Tapi bahkan masih banyak masih gelap bagi kita dalam perkara-perkara agama. Yang menuntut kepada kita untuk kita juga mengkaji dan belajar. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan kepada kita. Masih diberikan kesempatan, kesehatan, masih diberikan hidup untuk kita belajar. Agar kita bisa mengoreksi apa yang kita jalani dari agama ini. Maka di jamaah melihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata beliau. Ya halal dan haram jelas. Tabayyinah ma'al mustabihah. La ya'lamuhunna katsir minan nas. Banyak orang tidak mengetahuinya. La ya'lamuhunna katsir minan nas. Banyak manusia tidak mengetahuinya. Yang dikatakan kalau dikatakan banyak, berarti sedikit yang tahu kan? Ya. Ini Rasul mengatakan berarti sedikit sekali yang tahu kebenaran. Ya. Dan kita berharap mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit ini. Ya. Meskipun ya mungkin kebenaran baru sedikit yang kita ketahui kebenaran. Tapi yang sedikit ini mudah-mudahan. Karena sedikit ini yang selamat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan seperti itu juga. Wa in tuti aktsara man fil ardi yuriduka an sabilillah. Jika engkau taati kebanyakan penduduk bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ini menunjukkan juga berikan nas kepada kita bahwasanya kebanyakan manusia itu mengajak kepada kesesatan. Ya. Kebanyakan manusia bagi segelintir kecil saja ya. Oh baiknya. Ini Allah yang mengatakan bukan saya, bukan juga Rasul, tapi Allah sendiri dalam ayat ini. Wa in tuti aktsara man fil ardi, jika kamu taati kebanyakan penduduk bumi ini, yuriduka an sabilillah, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Di surat Yusuf Allah mengatakan, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali berbuat syirik. Bayangkan. Kebanyakan orang yang beriman dikatakan illa wa hum musyrikun, kecuali kebanyakan mereka itu berbuat syirik. Kebanyakan orang yang mengaku iman itu syirik. Subhanallah. Mendengar sedikit sekali yang murni, tauhidnya bersih. Dan kita berharap mudah-mudahan kita masuk golongan yang sedikit ini. Dan ini tentunya juga jangan kita kemudian merasa aman. Ya. Dari masuk kebanyakan orang ini, boleh jadi kita masuk dalam kebanyakan orang ini. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini yang kita mengerikan. Karena kita tidak bisa aman dari yang seperti ini. Tidak bisa aman dari makar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jangan biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi perhatian bagi kita. Bahwa ternyata kebanyakan yang beriman itu masih banyak kesyirikan. Dan itu kita masih banyak yang kita lihat ya. Kebanyakan mereka yang beriman, mereka sholat, mereka zakat, mereka puas, mereka menunaikan ibadah haji, tapi kelemiknya, khurafatnya juga masih banyak dilakukan. Dan itu musyarah kita saksikan di kanan kiri kita. Orang namanya dengan ari-ari, alhamdulillah ya. Takutnya luar biasa. Ari-ari apa sih? Hanya sekedar ari-ari. Dikubur di samping rumahnya, dikasih lampu dan berhari-hari. Ini katanya sedulur tua kan. Sedulur tua ya. Ini keyakinan-keyakinan yang kuat. Ia akan menodai kepada tauhid kita. Kepada syahadat kita. Karena seperti itu sama sekali yang memberikan manfaat dan madarat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memberikan manfaat dan madarat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kalau kemudian menyandarkan manfaat dan madarat kepada ini baru hari-hari, belum lagi yang lainnya. Dari berbagai keyakinan orang. Makanya jangan mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan juga dengan hari-hari baik. Ini hari bulan Muharram biasanya dikatakan bagi hari yang paling belaini. Maka itu hari baik. Hari paling baik. Bulan Muharram hari baik. Bagaimana kalau kita maksud ini Ashurul Hurum, bulan-bulan digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Merupakan salah satu dari Ashurul Hurum, dari empat bulan dimuliakan. Hari baik untuk kita beramal. Namanya akad nikah kan juga baik kan? Walima'an kan baik ini. Ibadah itu bagian dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi takutnya luar biasa kalau kemudian diadakan di bulan Muharram. Karena barengi dengan nyerorok idul katanya. Lagi punya kawin. Luar biasa. Ini khurafat-khurafat seperti itu masih banyak yang diyakini oleh banyak oleh banyak dari kaum muslimin. Maka ini jangan hendakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Wa ma yu'minu aktsarum billahi illa wa hum musyrikun. Tidak ada kebanyakan mereka yang beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat kesyirikan. Maka menjadikan kita tentunya dalam menjadikan kita hati-hati. Jangan sampai kita merasa aman ya, dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ini. Kemudian kata beliau qala wa amma mafhum hadzal hadits, yang dimaksudkan dengan hadis ini qala fa inna man 'amila 'amalan 'alaihi am 'alaihi amrullahi wa rasuluhu wa huwa ta'abbudu lillahi bil aqaidi sahiha wal a'mali salihah min wajibin mustahab fa 'amaluhu maqbulun wa sayyi'un mashhur. Mafhum daripada hadis ini bahwa barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka inilah yang dapat dikatakan ibadah. Inilah dikatakan ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibangun di atas akidah yang benar, di atas akidah sahihah, yang juga dengan amalan, dan ini yang dikatakan dengan amalan-amalan yang saleh, baik itu yang wajib atau yang sunnah. Maka amalan seperti ini adalah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan upaya yang akan masyhur, akan disyukuri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan mendapatkan barokah dari apa yang dilakukannya. Makanya baru dikatakan kebaikan, dikatakan amal saleh, ya. Tidak dikatakan amal yang saleh kecuali sekali lagi dua syarat harus terpenuhi. Pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga sesuai dengan apa yang seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Amin Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dibangun di atas akidah yang benar. Dibangun di atas akidah yang benar. Karena terkadang seseorang mungkin dia ikhlas dalam mengerjakan suatu amalan. Suatu hari dia beramal dengan amalan yang baik, ada tuntunannya dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dasar pondasinya adalah pondasi yang rusak, pondasi yang syirik misalnya. Maka orang musyrik kan suatu saat juga ikhlas ya. Suatu saat juga bisa dengan tuntunan. Sebagaimana orang-orang musyrikin Quraisy dulu. Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW, seorang musyriknya. Tapi suatu kali juga ikhlas. Ketika datang Abraha dan tentaranya mau menyerang Ka'bah, ya. Maka mereka tidak kemudian Abdul Muttalib ini dan sebagaimana riwayat tidak kemudian mengumpulkan orang-orangnya kemudian minta datang ke Hubal, kemana, ke Lata, Uzza, mana, dan Hubal gerhana paling besar yang ada di sekitar Ka'bah itu. Tidak datang ke itu, dilalaikan semuanya. Lupa dengan berhala-berhalanya. Mereka kumpul satu tempat, mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas. Ikhlas ini berdoa dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apa? Ini pun juga tidak masuk dalam kategori ibadah karena dibangun di atas kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Faqadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansur." Faqadimna ila ma'amilu min amalin, kami akan tampakkan dengan apa mereka lakukan dari amal-amal kebaikan. Faj'alnahu haba'an mansur, dan kami jadikan amal-amal yang baik itu seperti debu yang berterbangan. Artinya tidak ada nilainya ketika dibangun di atas akidah yang rusak. Mari pentingnya masalah akidah. Ini jemaah hendakkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang dimaksudkan dalam hadis ini. Kemudian beliau mengatakan qala wa yastadillu bihadzal hadits ala anna kulla ibadatin fu'ilat ala wajhin manhiyyin anhu fa innaha fasidah. Diambil dalil dari hadis ini bahwa setiap ibadah yang dilakukan ala wajhin manhiyyin anhu dengan cara-cara yang dilarang, maka ini menjadi rusak. Bukan lagi sebagai ibadah, tapi ini ibadah yang rusak. Ya. Dengan ibadah yang ini adalah ibadah yang rusak. Kenapa? Li'annahu laisa 'alaiha amru syari', karena ibadah ini tidak sesuai dengan perintah yang disyariatkan. Seperti contoh misalkan sholawat. Sholawat kan baik. Tapi kan Rasulullah SAW juga memberikan tuntunan kapan dan di mana kita mengucapkan sholawat. Dalam hal ini Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Jalal Al-Afham fi sholati wassalam ala khairil anam, nama salah sholat beliau menyebutkan kurang lebih 41 tempat yang disyariatkan kita mengucapkan sholawat. Ada ketentuan sunnah dari dalil-dalil yang ada. Ketika tasyahud akhir dalam sholat, ketika masuk masjid, ketika keluar masjid, ketika kita mendengar nama Rasulullah diucapkan, ketika apa namanya, ketika mau berdoa, ya, adalah juga disunahkan untuk membaca sholawat selang tahmid memuji kepada Allah kemudian bersholawat baru kemudian berdoa. Dan juga suka yang berbanyak sholawat khususnya di saat-saat yang terakhir di hari Jumat saat dan asar untuk memperbanyak khusus hari Jumat juga tidak hanya dan asar saja diperintahkan untuk banyak sholawat membaca sholawat itu juga sesuai dengan sholawat yang disyariatkan. Ada kurang lebih 12 riwayat nama sholawat. Lafaz-lafaznya juga sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Maka cukup kita mengikuti yang diajarkan oleh Nabi. Jangan kemudian kita menambah-nambah. Nah sekarang manusia banyak menambah-nambah. Ada namanya sholawat badar, ada namanya sholawat maria, ada kalau orang Solo ada sholawatnya hadis alwi, ya. Atau juga punya sholawatan, ya. Ada namanya busiri juga ada. Ini yang tentunya adalah keluar daripada syariah. Maka jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala sholawat ini ada. Maka kalau kemudian bersholawat, ya, sholawatnya baik, tapi kemudian dilakukan dengan tidak sesuai dengan yang disyariatkan, baik lafaz-lafaznya atau tempatnya, maka ini juga akan menjadi rusak. Bukan lagi sebagai satu ibadahnya. Kenapa? Wa anna nahya yaqtadi al-fasad, karena larangan itu adalah akan menyebabkan berbagai kerusakan. Wa kullu mu'amalatin naha syari'u anha fa innaha la ghayata la yu'la la ghiyah la yuqad biha. Maka setiap muamalah, setiap perbuatan yang itu dilarang oleh syariat, maka itu akan menjadi sia-sia. Manakala kita lakukan. Jadi subhanallah ya, nafar wa rakot ila bidahnya menjadi koreksi bagi kita supaya ibadah kita itu tidak sia-sia. Maka keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melihat pada tuntunan Rasulullah SAW dan kita tahu bagaimana tuntunannya, manakala kita mengkaji dan berilmu, maka kita untuk bisa kita mengoreksi ibadah kita, ya kita belajar bagaimana sholat yang benar, sholat kita itu sudah benar atau belum, dari doa-doanya, dari lafaz-lafaz yang kita ucapkan atau dari gerakan-gerakannya sudah sesuai belum. Alhamdulillah Rasulullah telah menyampaikan kepada kita dengan jelas dari hadis tadi yang sampai kepada kita dan sudah dikumpulkan oleh para ulama dalam masalah sholat, masalah zakat juga demikian, masalah puasa, masalah haji apalagi juga Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam hadis yang panjang, ya, yang sangat panjang sekali tentang masalah mana sih haji. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita ini juga boleh dalam masalah muamalah, masalah interaksi dengan yang lainnya, masalah perdagangan, jual beli dan muamalah yang lainnya, masalah pernikahan dan lain sebagainya. Semuanya alhamdulillah sudah ada ketentuan-ketentuan pokok dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membutuhkan kepada kita untuk mengkaji dan memahami agar kita bisa mengoreksi barangkali masih ada di sana sini hal-hal yang ternyata tidak sesuai dengan tuntunan. Kita bisa mengoreksi dan berbaiki kembali. Tapi barangkali ini yang kita bahas pada kesempatan pada hari ini, mudah-mudahan dua hadis ini alhamdulillah bisa kita ambil banyak faedah dan menjadi koreksi bagi kita khususnya dalam dasar kita beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akan senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa di atas tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Amin ya sayyidi. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.